أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tidak ada yang tidak bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan orang yang mengucapkan Alhamdulillah pasti orang beriman. Tapi di dalam ayat Al-Quran dibedakan antara orang beriman dan orang bertakwa. Yang kita hafal, ya alladzina amanu, mukadimahnya, hai orang-orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum, ujungnya la'allakum tattaqun. Orang beriman agar bertakwa. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa, hai orang beriman bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Berarti orang beriman belum tentu bertakwa. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, bertakwalah kepada Allah yang mana kalian telah beriman kepadanya. Ini menunjukkan orang beriman belum tentu bertakwa. Ketika kita ucapkan kata-kata alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Lihat perilakunya, apakah menunjukkan dia betul-betul meyakini dan menyadari dan merasakan tidak ada setitik pujian pun, segala puji milik Allah. Itu sebuah pertanyaan. Nampak dalam perilaku. Kalau orang itu melakukan, walaupun melakukannya sebuah kebaikan, taruhlah dia bersedekah, taruhlah dia melakukan sebuah kebaikan, tapi kalau niatnya bukan lillah, tapi untuk show off, untuk membesarkan namanya, ataupun namanya diumpetin tapi nama yayasannya, nama lembaganya, berarti dia bukan orang yang bertakwa, tapi dia pasti beriman. Maka kata-kata alhamdulillah rabbil alamin itu betul-betul harus kita rasakan dalam hati kita. Ya Allah, tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki, segala puji milik Allah. Yang kedua, salam dan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama. Tidak semua orang bersalawat itu betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, lihat betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dan ini kita tahu semua. Saya tidak akan bahas dalil, tapi saya lihat perilaku kita. Sudahkah kita baik hubungan kita dengan Allah, salatnya, ibadah puasanya dan seterusnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Atau hubungan kita secara horizontal, lihat. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ternyata kata-kata takwa asal usulnya adalah waqayaqi wiqayatan, yaitu menjaga, memelihara. Maka itu perilaku yang terpelihara, itu gambaran orang bertakwa. Tidak semua orang perilakunya terjaga dan terpelihara. Permasalahannya adalah kita ini sudah beribadah sekian hari dan yang kita kejar la'allakum tattaqun. Kenapa? Bagaimana Allah memberikan sebuah formulasi yang dahsyat ini? Pertama, orang yang bertakwa itu gambaran orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang tunggu dulu sebentar. Ini baterainya habis kan? Enggak habis. Oh, baru diganti. Coba yang ini. Tes. Ah, ini. Pertama, orang bertakwa itu dia selalu menjaga kebersamaan dengan Allah. Tidak akan mengejar kecuali merasa cinta. Dan tidak akan merasa cinta kecuali dengan berpikir tentang lingkungan alam semesta tubuh kita. Dan kita menghitung nikmat Allah. Kita rasakan setelah berpikir, kita merasa, ya Allah, engkau betul-betul dahsyat. Maka ada rasa cinta dan ingin mendekatkan kepada Allah. Ingin mendekatkan kepada Allah, inilah rasa cinta, inilah yang digambarkan dalam Al-Quran takwa. Orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah, itulah orang bertakwa. Tadi saya sudah gambarkan orang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang sholat pasti beriman, tetapi tidak semua orang sholat merasa bersama Allah. Allahu Akbar, demikirin pempek tadi ya. Subhanallah, nikmat sekali itu pempek ya. Yang tadi pindang apa? Pindang Palembang. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Mikirin pindang itu cara begini gimana. Ini menunjukkan dia pasti beriman, tapi ketika dia menjalankan ibadah sholat tidak merasa bersama Allah. Maka itu kita akan melihat, kita diagnosa diri kita. Ini baru salah satunya. Kalau kita kalimat menjaga, menjaga itu setiap tahun saya ngisi di sini Ramadan ya, kecuali tahun lalu ya, Perin, ya. Kecuali tahun lalu karena ada tugas. Jadi ketika kita megang bayi kita, bayi kita kita pegang, ada nyamuk, kemudian kita kita menjaga, melindungi, memelihara anak kita, betul? Pertama karena kita cinta anak kita dan takut anak kita kena demam berdarah, ada dua berarti. Ya. Karena cinta dan takut. Tes. Ah. Karena cinta dan takut. Jadi cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu mengunci rumah, mengunci mobil, mau tidur. Karena cinta harta dan takut hilang. Itu menjaga. Karena menjaga ada cinta dan takut. Kalau kita lihat teks-teks di dalam Al-Quran, kata-kata instruktif tidak lepas dari dua. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah, tidak lepas dari dua. Pertama, menunjukkan kebersamaan dengan Allah. Berbicara Allah, ada cinta dan takut. Cinta ridho Allah dan takut murka Allah. Kemudian kata-kata instruktif di dalam Al-Quran berbicara takwalah tidak lepas dari akhirat. Berbicara tentang bagaimana yang akan terjadi. Orang yang bertakwa fokus pada akibat, baik yang baik atau yang buruk. Yang baik dikejar karena membawa kebaikan, yang buruk dijauhi. Kalau tadi saya katakan bahwa ketika Anda mengunci rumah, kenapa Anda kunci? Pasti ngomongnya gini, nanti, nanti. Saya ngerem di depan saya di jurang, saya rem. Kenapa Anda rem, Anda tahan? La'allakum, karena ngerem adalah asyam, agar terjaga, karena nanti bisa celaka. Maka orang yang bertakwa visioner, dia punya pandangan jauh ke depan. Berarti dua poin besar. Pertama, orang yang bertakwa adalah dia selalu merasa bersama dengan Allah dan melihat akhirat. Akhirat hanya dua, cinta dan takut, surga dan neraka. Kita lihat lagi dalam perilaku sehari-hari kita. Apakah kita benar-benar mencintai Allah? Ini abstrak, kata-kata cinta itu abstrak. Saya cinta istri saya, tapi jarang dicium istri saya. Berarti cinta tidak? Cinta, tapi jarang dicium. Oh, istrinya menolak, jadi jablay, gitu kan? Jarang dibelai. Yang di sana, oh di sini enggak, enggak beda. Jadi kalau kita perhatikan, apakah kita betul-betul cinta? Nah, cinta ini harus dikonkretkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian benar-benar mencinta Allah, ikuti Rasulullah, ikutilah aku, aku maksudnya Rasulullah. Maka Allah mencintai kita. Ini di dalam ini adalah surah Al Imran ayat 30, saat 30 ya. Kita lihat lagi surat hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, ini hadis qudsi yang berbicara, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang sangat dicintai oleh Allah, yang disebut dengan waliullah. Hambaku ini dia taat kepada aku, dia menjalankan ibadah-ibadah wajib dan terus mengejar yang sunah-sunah sampai aku mencintainya. Subhanallah. Berarti kalau kita betul-betul mencintai Allah, tidak pasif tapi proaktif, mengejar-kejar karena cinta. Orang kalau jatuh cinta dikejar, betul enggak? Apakah kita sudah melakukan hal itu? Maka di dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan seluruh amal ibadah agar tumbuh rasa cinta. Dan mereka tahu bahwa ini akibatnya dahsyat untuk akhirat saya, bekal akhirat. Subhanallah. Kita diagnosa diri kita, apakah betul-betul cinta Allah. Saya akan gambarkan gini, seandainya saya punya supir ya, driver saya ini tentu main jobnya adalah driving ya, kerjaan intinya adalah nyetir. Tiba-tiba dia datang, saya belum keluar dari kamar, dari rumah, dia nunggu di luar, dia nyapu-nyapu, ini berandai, andai. Dia bersih-bersih, kemudian dia ngawal kita, nyetir, habis itu kita keluar, belanja, di belakang dibawain tas kita. Sampai rumah, saat ini kita udah selesai, anak kita nangis, digendong. Kira-kira kita cinta nggak sama orang seperti ini? Kenapa? Karena mengerjakan yang yang lebih dari yang wajib, betul? Padahal kerjaan dia bukan itu. Itulah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari tadi, dan itulah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadisnya hadis qudsi. Maka sunnah adalah ibadah penyeleksian. Jadi ibadah sunnah adalah proses penyeleksian yang siapa yang benar-benar cinta Allah. Terawehan sunnah apa wajib? Berandai-andai kalau nggak terawehan, gugurlah ibadah tadi siang puasanya. Berandai-andai nih, jangan salah paham. Berandai-andai kira-kira pada terawehan nggak orang? Semua terawehan, nggak terseleksi. Nih dahsyatnya, satu bulan penuh wajib yaitu Ramadan puasa, satu hari haram berpuasa yaitu puasa Syawal itu haram, betul? Satu Syawal haram. Setelah satu Syawal yaitu dua Syawal, tiga Syawal sampai akhir Syawal ada enam hari puasa. Formatnya sunnah apa wajib? Sunnah. Pembatasnya adalah haram, bayangkan itu dahsyatnya luar biasa. Berandai-andai ibadah puasa enam hari Syawal hukumnya wajib, kalau nggak gugur satu bulan Ramadan penuh, kira-kira pada puasa enam Syawal nggak? Pada puasa tidak terseleksi siapa yang benar-benar cinta Allah. Maka formatnya dirubah. Aku perhatikan siapa yang betul-betul cinta Allah. Seakan-akan Hai Jibril kasih tahu Nabi Muhammad ada seremonial. Formatnya rubah menjadi sunnah. Aku mau melihat siapa yang betul-betul cinta Allah. Tahajud. Fatahajjad bihi nafilatal. Nafilatal itu ibarat tambahan. Tahajud itu sunnah apa wajib? Sunnah. Karena nafilah talak ibarat tambahan. Lihat apakah kita sudah melakukannya atau tidak. Kalau orang-orang diwajibkan tahajud, kalau tidak maka dia dosa. Kira-kira pada tahajud enggak? Tahajud. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta Allah. Kalau orang yang bertakwa dia kejar. Dikejar tuh ibadah itu. Walaupun itu statusnya sunnah. Ini baru satu poin. Sudahkah kita la'allakum tattaqun? Dilihat. Enggak usah terawihan. Enggak usah. Dosa, enggak dosa. Apalagi nanti ada namanya Lailatul. Enggak Lailatul Qadar pun tidak, tapi udah kelihatan. Ini bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Poin kedua. Berarti poin pertama adalah barometer takwa, salah satunya adalah apakah kita cinta Allah. Kalau betul-betul cinta Allah, mengejar yang sunnah, qobliyah, ba'diyah. Oke, lihat lagi reward sekarang. Kalau Anda perhatikan hadiah dari Allah, hadiahnya istilahnya, jangan bicara pahala, karena al-ajr itu adalah ganjaran dari Allah tentang ibadah-ibadah sunnah itu dahsyat. Sudah digambarkan begitu menggiurkan, tetap aja banyak yang tidak tertarik. Sholat subuh dua rakaat, Anda tidak akan mendapatkan Al-Quran dan hadisnya dapat apa sholat subuh? Statusnya wajib. Tapi sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Dapat apa? Diterangkan, mendapatkan pahala sama dengan ibadah sholat sepanjang malam tidak berhenti. Allah sampai sholat lagi dari maghrib sampai subuh nggak berhenti, itu pahalanya sama dengan sholat subuh berjamaah. Berjamaahnya dilihat plus sholat berjamaah 27 kali lipat derajatnya dibanding sholat sendiri. Ini mungkin belum membudaya di Indonesia. Seandainya kita udah sholat semuanya sisa berandai-andai, terus ada orang datang dia terlambat belum sholat isya, kasihan nggak dia sendiri? Kasihan. Gimana supaya dia dapat jemaah? Harus ada yang sedekah. Siapa yang mau sedekah? Bergabunglah. Tapi kan saya sudah sholat isya tadi. Iya, dua kali sholat isya. Ini belum membudaya di kita. Ada hadisnya seluruh mazhab membolehkan, karena hadisnya sangat jelas, bukan satu kali, dua kali. Rasulullah mengatakan siapa yang mau bersedekah sholat, karena dia sholat sendiri. Abu Bakar mengatakan aku ya Rasulullah. Dia bersedekah, akhirnya sholat fardu dua kali. Saking dahsyatnya ibadah sunnah. Oke. Ibadah apa yang mendapatkan sholat setengah malam? Jadi ibadah sholat nggak berhenti. Ibadah sholat apa? Ibadah apa? Mohon maaf. Ibadah apa? Karena waktu saya habis daripada nunggu lama ya. Yaitu lamaan. Lola, loadingnya lama banget ya. Oke, just kidding. Yaitu ibarat sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah ini sama dengan pahala setengah malam. Oke, seandainya Anda sholat subuh berjamaah, ada lagi sholat qobliyah subuh, sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu mendapatkan sholat satu malam, bahkan dalam hadis yang lain lebih baik dari dunia serta sisinya. Tentu ini pernah dengarlah hadis ini. Bayangkan Anda, seandainya Anda ke masjid qobliyah subuh, dapat satu malam ibarat tanpa berhenti sholat. Kemudian sholat subuh berjamaah, mendapatkan lagi satu malam, seolah-olah Anda mendapatkan dua malam ibadah sholat aja gak berhenti. Dahsyat. Kira-kira banyakan orang yang sholat berjamaah subuhnya atau sendiri? Karena pemahamannya hanya fikih. Fikih, ya, ya ibadah sunnah adalah ibadah kalau dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan gak apa-apa. Gak apa-apa. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Stuck di sini, berhenti di sini. Dalam kacamata fikih benar, tidak salah. Tapi kalau kita lihat dalam ibadah rasa cinta, wah. Anda ibadah 6 hari puasa Syawal. Dalam hadis sahih dikatakan itu shaumud dahar. Dahar bukan dahar makan ya. Dalam bahasa dahar itu sepanjang masa. Dalam tafsir-tafsir hadis mengatakan, oh ini maksudnya adalah 6 hari kali 10. Karena menjabil hasanah fa'lu usram saliha. Barang siapa berbuat baik satu, dilipat kalikan menjadi 10. Kalau 30 hari berarti 300 tambah 60. Berarti sekitar 1 tahun. Jadi seolah-olah 1 tahun puasa. Kemudian tahun depan lagi Ramadan plus 6 Syawal lagi. Seolah-olah 1 tahun puasa. Jadi seolah-olah setiap hari puasa. Hanya membayar dengan 6 hari. Dahsyat? Dahsyat. Banyak yang puasa 6 Syawal atau tidak? Saya udah tahu jawabannya. Subhanallah. Berarti ibadah sunnah adalah apabila kita kerjakan mendapatkan keuntungan besar, apabila kita tinggalkan mendapatkan rugi besar. Saya diundang sini orang kaya, dianggap orang kaya lah. Masya Allah, rumahnya Pak Arifin, alhamdulillah saya punya rumah lagi. Tuan-tuan, orang lagi terus gitu ya. Rumahnya keren, wih pakai lift. Pakai lift. Terus, terus anak-anak yatim panggil, wih. Touring, wih keliling ini, tempat ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, Masya Allah. Lantai 1 untuk pembantu-pembantu para sopir dengan mobil, lantai 2 untuk, wah. Belum lagi kalau orangnya di lantai berapa. Saya bilang, bagus nggak rumah ini? Kata anak-anak kecil, anak yatim. Bagus. Siapa yang mau? Aku mau. Kata, tahu diri lu, tahu diri. Ada temannya gitu. Tahu diri lu, anak yatim. saya bilang kenapa? Om bilang tahu diri. Ya, kayak kita mah mau doang, kagak mungkin. Mungkin. Dan pasti karena janji Allah. Saya gitu. Subhanallah. Ya. Rumah ini siapa yang bagus? Bagus. Ini rumah ini jelek. Wih, yang punya rumah. Tapi dia tahu karena dia dekat dengan saya jadi. Wah, emang ceramahnya begitu mau diapain lagi. Gitu ya. Rumah ini jelek dibandingkan satu rumah di surga. Anda mau satu rumah di surga? Mau. Ini lebih dahsyat, baru mau. Ini gak ada apa-apanya. Prediksi saya, satu rumah itu taruhlah 100 miliar, ini berandai-andai. Dia kerja pontang-panting pagi, siang, sore, hanyalah untuk mendapatkan 100 miliar keuntungannya untuk bangun rumah. Pontang-panting. Mau nggak Anda mendapatkan satu rumah yang apabila Anda jalan dari pojoknya, di pojok jalan, terus ketemu pojoknya doang, ini touring kan? Itu ketemu jalan 70 tahun sampai sana. Balik lagi. 70 tahun, jauh banget gitu kan. 140 tahun deh. Itu baru pojokan rumah doang. Subhanallah. Ini rumah di surga, istana di surga. Bapak-bapak, ibu mau mendapatkannya? setelah parwargut ini. Jemaah, ini lihat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa, nih anak-anak yatim, waktu itu kan kita ceramah depan anak yatim. Pegang ini, gak ada yang mustahil, dan ini pasti. Barang siapa yang sholat sunnah rawatib dalam satu hari, dipegang 12 rakaat tidak lepas, maka diberikan satu rumah di surga. 12 rakaat. Tapi ini belum memudah di Indonesia. Tahu dari mana? Sampai pun pengurus masjid belum memudaya. Tahu dari mana? Karena antara azan dan qomat terlalu dekat. Dia tidak memberikan space untuk orang sholat. Sebutkan 12 rakaatnya nanti ulangi saya random, oke? Okay? Ibu-ibu siap-siap, bapak-bapak siap-siap. Yang 12 rakaat itu, pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Yang 2 rakaat sebelum subuh jangan lupa, ya, baru dua nih. Ya, udah berapa tuh? 6. 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa tuh? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Silakan, Dek. Oke, Ibu. Ibu yang hitam nih, pakai baju hitam. Saya ulangi lagi. 2 rakaat sebelum? 4 rakaat sebelum? 2 rakaat setelah? 2 rakaat setelah? 2 rakaat setelah? Bisa diulangi, Ibu yang hijau. Alhamdulillah. Perwakilan bapak-bapak, mas-mas, laki-laki, ini bukan bapak-bapak, ya. Berapa? 2 rakaat sebelum subuh. Aha. 4 rakaat sebelum subuh. Aha. 2 rakaat setelah zuhur. Mm-hmm. 2 rakaat setelah asar. Asar haram. Maaf. Hmm. 2 rakaat setelah maghrib. Aha. 2 rakaat setelah isya. Setelah isya. Dapat satu rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta macet, seksi tadi macetnya dahsyat. Pagi macet, siang macet, sore macet, itu nyari duit semua, betul? Dikejar. Ini gak pakai macet, 2 rakaat sebelum subuh. Ya? 4 rakaat sebelum zuhur, nah ini susah nih, di Indonesia susah. 4 rakaat sebelum zuhur, susah. Baru 1 rakaat aja setengah udah, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini susah nih, belum ada budaya. Ini yang pengurus masjid, please ganti budayanya. Kasih kesempatan 4 rakaat, Anda hitung berapa menit 4 rakaat, setelah itu hitung, teng gitu. Ya. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ibadah apa yang bisa menandingi sedekah emas, bahkan biarin kagak ngantuk, biarin. Ibu jangan bilang, gitu. Astagfirullahaladzim, gitu. Cepat. Nanti kalau sakaratul maut, la ilaha, cepat. Cepat beneran tuh nyawanya, kan gitu. Baik, ibu ada apa? Kalau Anda bersedekah emas, itu kalah. Seandainya Anda satu kali habis sholat 10 gram, berarti 5 juta, karena 1 gramnya kira-kira 500 ribu, betul? 10 gram habis zuhur, habis subuh 10 gram, habis zuhur 10 gram. Berarti 5 juta kali 5 kali sholat berarti 25 juta, betul kan? Kali 30 hari berarti 750 juta satu bulan. Siapa yang kuat bersedekah 750 juta satu bulan? Nah, ibadah apa yang bisa melebihi daripada sedekah emas? Bahkan bisa menghapuskan dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Salat sunnah rawatib udah tadi udah disebut, yang lain. Apakah harus pakai umroh gratis? Yang bisa menjawab, biar cepat ya. Ketika itu duha tidak. Kalau duha itu kisahnya lain lagi ya. Oke, lihat. Ketika itu orang-orang muhajirin, orang-orang miskin. Karena mereka asetnya ditinggal di kota Mekah. Karena mereka adalah, sebetulnya adalah warga Mekah. Ditinggalkan, semua ditinggalkan. Dia datang ke Medina. Orang-orang Medina yang nolong, namanya Al-Ansar. Karena menolong. Al-Ansar. Al-Ansar ini orang-orang kaya. Dia sedekahnya emas. Enggak tanggung-tanggung. Orang-orang Muhajirin ngeliatin aja. Dia sholat, kita sholat. Dia puasa, kita puasa. Dia rawatib, kita rawatib. Dia Senin Kemis, kita Senin Kemis. Dia baca Quran, khatam kita juga. Tapi kita kalah set. Kalah set apa? Karena dia sedekah emas. Kumpul-kumpul-kumpul. Ini orang-orang miskin pada kumpul. Kumpul-kumpul kita. Kenapa? Kita ke Nabi yuk. Kenapa? Supaya kita nggak kalah set. Supaya ibadah kita, pahala kita nanti lebih hebat daripada mereka. Maksudnya, ada nggak bocoran dari langit? Cari bocoran nih. Yang bisa menandingi ibadah? Sedekah emas. Datang ke Nabi. Ini ada apa daripada kumpul? Oh, gini kanjengan Nabi. Oh, ini bukan orang Jawa, di sana belum sampai orang Jawa sampai sana ya. Ini bahasa saya aja. Kenapa? Ini kita ini orang-orang miskin. Terus kita ibadahnya, pahalanya kalah sama mereka, mereka sedekahnya dahsyat. Terus ada nggak sih amalan yang bisa menandingi ibadah sedekah emas? Ada. Yes, tuh kan. Inyong bilang apa? Kalau orang Jawa begitu gitu kan. Saya bilang apa ya kan? Tuh. Bahkan bisa menghapuskan dosa Anda walaupun sebanyak buih di lautan. Dahsyat? Dahsyat. Betul dahsyat. Tapi kebanyakan orang meninggalkannya karena belum cin. Maka ibadah ini, ibadah sunnah adalah kalau kita kerjakan untung besar, kalau tinggalkan. Nah, jadi pulang dari sini, dari rumah Pak Erwin dapat ilmu baru. Yes. Pak Erwin dapat pahala banyak, kan gitu? Loh iya, dia memfasilitasi. Tapi kan tidak ceramah. Tetap dia dapat pahala sebagaimana saya ceramah. Seakan-akan dia ceramah. Tahu dari mana? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan fasilitas ini semua. Ya, kita doain lebih keberkahannya ya, buat beliau nih. Ya. Masya Allah. Mau tahu ibadah apa? Bapak, setelah para rukit ini. Jemaah. Jemaah nih, perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Anda berzikir setelah habis sholat. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa semuanya? Tambah satu lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi ujungnya wa wa ala kulli syai'in. Jadi la ilaha wahdahu la syarika dan seterusnya wa wa ala kulli syai'in. Sampai selesai. Menjadi serah. 100. Dahsyat? Kira-kira banyakan abis sholat fardu pakai itu apa enggak? Tadi aja kagak. Al-Fatihah, wa'udhu'an amin, alhamdulillah, rabbil alamin. Langsung kan? Gitu kan? Sekalian. Gitu. Oh iya, lupa, sorry. Gitu kan? Pokoknya abis ini yang terubah. Gitu kan? Kalau orang bilang, lama banget sekalian aja. Ah, dia tidak cin? Tidak cin. Orang cinta itu lihat, orang cinta itu maunya lama. Betul nggak? Subhanallah. Mau pisah itu, aduh. Kan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta anak, cinta istri kan? Kalau kita jauh dari rumah, aduh, maunya cepat pulang, betul? Ya, saya bicara bapak yang normal, ya, gitu. Kenceng banget tuh bapak, gue banget, gitu. Maksudnya saya yang normal, gitu kan. Jadi, kita kan maunya deket, maunya lama. Subhanallah. Maka itu, jangan ngejar setoran. Sunnah. Ya Rabbi subhanallah subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Ini apa? Yang di sana, pada sini enggak. Yang di sini tinggalnya di sono. Yang di sono kesini semua. Just kidding. Ya ibu terlambat ketawanya enggak apa-apa. Lanjut. Kita ini ibadah subhanallah sudah diberi bentuknya opsional ibadah sunnah. Allah melihat siapa yang berzikir menyebut namaku subhanallah subhanallah. Ini insert. Saya tuh kadang-kadang lihat broadcast senyum-senyum. Subhanallah itu yang negatif. Masya Allah itu yang positif. Dalilnya banyak. Benar, dalilnya tidak salah. Tapi jangan dipersempit. Karena kalimat tasbih juga dijadikan positif oleh Allah. Surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memberangkatkan pada malam hari Nabi seorang hamba yaitu bernama Muhammad dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Kalau Anda berangkat dari broadcast ngomong gini. Al-Quran ini salah nih. Harusnya Masya Allah Alladhi Asra. Ini Quran belum baca. Quran belum baca broadcast. Anda tidak bisa belajar mulai dari broadcast saja. Please. Ada lagi ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrin. Ini Al-Quran. Maha Singkau ya Allah yang memberikan fasilitas ini. Kalau dulu onta, kuda, nah sekarang ya macam-macam motor, mobil, pesawat, apapun namanya kendaraan. Al-Quran salah lagi ini. Ini belum baca broadcast. Harusnya Masya Allah alladzi sakhara. Dia berani ngeritik Quran. Maka jangan mempersempit yang diluaskan oleh Allah. Oke, okay. Kalau memang itu benar, maka habis sholat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kan gitu, kan positif. Ini pemahaman yang harus, please bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada hal-hal yang Anda ragukan tentang agama, jangan di broadcast. Ya? Tapi kalau ini motivasi ibadahnya, oke, okay, oke, okay, broadcast, broadcast, broadcast, boleh. Ya, oke, okay, insert, itu insert, kebanyakan, kebanyakan. Ibadah ini adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini banyak dilupakan. Di antaranya Lailatul Qadar. Sampai pun yang 6 Syawal banyak dilupakan. Yang penting Anda 6 hari, ada yang langsung tua ga 4 ma 6 juh. Kok 7? Karena dari 2 ya. 2 3 4 5 6 7. Karena 6 hari. Kok jadi 7 ya, mulai dari 2. Kan satu Syawal haram kan? 2 3 4 5 6 7. Karena mulainya dari 2. Ada yang langsung full payment, ada yang kredit, ya. Yeah. Tanggal 2, opor masih banyak, nanggung jangan, kan gitu kan. Tanggal 3, masih apa sejalan sana jalan sini. Tanggal 4, halal-bihalal di keluarga ini, kan gitu, biasanya gitu. Tanggal 5 masuk kantor, halal-bihalal lagi di kantor terus, jadi undur-undur. Tanggal 7 ya, tanggal 7 deh, 7 salah segitu per 1. Tanggal 8, halal-bihalal RT RW, ya nggak apa-apa puasa lagi. Mau kredit nggak apa-apa, yang penting 6 hari. Syawal. Yang penting di dalam bulan Syawal. Giliran ibadah mirip. Giliran doa, ya Allah luaskanlah rezekiku sekarang juga. Giliran ibadah dipirit-pirit. Ya Allah, yang disono gitu. Nah, sini enggak lah ya, enggak beda. Jadi kalau kita perhatikan, please. Anda betul-betul ngejar atau tidak? Betapa banyak orang yang gak pakai qobliyah, gak pakai ba'diyah, gak pakai zikir. Apalagi umroh nih. Udah di tanah suci, ambil sendal. Mana sendal? Sendal. Orang lagi takbir 4, yaitu sholat jenazah. Dia tidak ngerti betapa dahsyatnya sholat jenazah itu. Dahsyat. Karena itu di atas sun. Apakah hukum sholat jenazah? Fardul kifayah. Subhanallah. Saya tuh kalau sholat di Masjidil Haram, ya karena kita tiap bulan berangkat sholat jenazah, orang-orang Indonesia mumpung orang pada sholat, pulang-pulang, mumpung orang lagi sholat, cepet pulang. Itulah orang hidup tanpa ilmu. Kenapa enggak sekali waktu sholat fardu aja kalau orang sholat keluar? Subhanallah. Mumpung cepet orang lagi sholat, jalan-jalan. Allahu Akbar. Kita kan 4 kali takbir tuh. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, yuk kita lihat, kita diagnosa diri kita. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah? Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta, dan apabila kita kerjakan mendapatkan apaan? Apa yang besar? Untung besar. Kalau kita tinggalkan, rugi besar. Ibadah puasa Senin Kemis. Berandai-andai. Wajib Senin Kemis. Pada Senin Kemis nggak? Pada Senin Kemis. Pas Minggu sore, ya besok Senin lagi. Duh. Kan gitu, yang disono. Pas Rebo sore, duh, Kemis lagi. Itu namanya ibadah TBC, tekanan batin kontinu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama banget lagi imamnya. Duh, baru 2, ntar lagi 2 lagi, 2 lagi. Itu ibaratnya TB, TBC, tekanan batin kronis. Jadi itu parah banget ya. Ini ibadah Anda nikmati, maka tumakninah penting. Kalau tumakninah bukan sunnah, wajib. Wajib. Semua tahu Allahu Akbar. Batal, tahu semua. Karena hukum thaharah suci adalah wajib, enggak ada yang enggak tahu. Mau banyak, mau sedikit, sama sama. Jadi kenapa saya ngomong gini, karena ada jemaah saya protes. Semuanya sudah berwudu sudah waktu mau tawaf. Saya tadi kentut Pak Ustaz. Oke. Mutawaf sini, bawa ini batal. Pak Ustaz tadi cuma sedikit kentutnya. Saya bilang mohon maaf Ibu, tetap harus berwudu karena ini harus suci. Oke. Nah, jadi yang ada saya habis itu, mutawaf tolong bawain dia. Di balik arah gini, balik arah. Orang kentut cuma sedikit juga. Itu saya hafal wajahnya. Sudah lama pulang ke Indonesia setahun, sudah lama dua tahun ketemu di RSPAD. Ini ibu yang kentut sedikit. Saking dahsyatnya. Tidak ada yang gak pernah. Ini cuma satu-satu orang protes kentut sedikit aja pakai wudhu. Anda mau tut, mau red, mau... Sama. Untung gak bilang, kan dikit dan tanpa bau. Sama. Sama. Ini tahu semua, gak ada yang gak tahu. Anak kecil tahu. Kentut itu batal wudhu. Tahu. Karena wajib. Tumakninah adalah wajib. Wajib. Beberapa hari yang lalu Anda lihat di Blitar, Mambaul Hikam, pondok pesantren di Jawa Timur. Allahu Akbar. Amin. Allah amin. Pernah lihat ya? Ini di broadcast nih. Saya pertama kali ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ini harus diruqyah masal ini. Ini harus diruqyah. Udah Pak Erwin udah lihat film ini. Innal musibah. Dengan santainya dia, ini tidak bertentangan dengan syariat, sudah benar. Saya bilang, ini apa ini? Saya ajarkan. Rasulullah SAW masuk masjid. Ada sahabat, habis ini selesai deh, MC-nya habis satu menit lagi ya, satu menit ya. Karena takut boring. Bobok miring Mas Rahim. Sahabat dilihat anak muda ini sholat habis panggil. Panggil Nabi, kenapa enggak begini Rasulullah? Shalli farji fa innaka lam tusalli. Sholat ulangi lagi, sungguhnya kamu belum sholat. Diulangi lagi. Saya ulangi lagi dipanggil Nabi. Ulangi lagi ya. Sholat lagi, sungguhnya kamu belum sholat, diulangi. Diulangi lagi sholat. Habis sholat, ulangi lagi sampai tiga kali. Give up deh, angkat tangan. Ya Rasul, gimana sholat ini? Rasulullah mengatakan sholat Anda itu memang gak ada tumakninah, gerakannya udah benar. Tapi tidak ada tumakni. Jadi gimana? Bacalah. Hatta tatmain. Ya Allah Ibu. Ya Allah Ibu. Yaudah yang ngarep sono deh. Bacalah hatta tatmain, bacalah sampai tenang. Baca enggak boleh cepat-cepat, pelan pe. Agama itu cuma dua, perintah dan larangan, betul? Bicara dalil masalah hukum, perintah dan larangan. Di dalam Al-Qur'an perintah surat Muzammil. Waratil Qur'ana tar, bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Perintah. Surat Al-Qiyamah ayat surat 75 ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat menguasai Al-Qur'an membaca. Larangan. Maka enggak boleh cepat-cepat. La rabbi subhanallah, subhanallah, hamdalah. Allah. Subhanallah. Itu malaikat bingung baca apaan lo. Nulis pahala kagak jelas gitu kan. Nabi manusia yang paling cerdas, genius, dan ngerti bahasa Arab, disuruh pelan-pelan. Udah kita kagak ngerti bahasa Arab, genius juga kagak. Hamdalah. Malaikat bingung, ini apaan baca kayak gini. SOP-nya alhamdu, lakbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdulillah Rabbil Alamin. Hamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Amin. Ya Allah seneng banget ibu. Ini bukan stand up comedy, bukan stand up comedy ya. Suara ini ceramah. Oke, lanjut. Artinya orang ini harus ibadah dengan tumak nih pelan-pelan. Ya Allah, beribadah pelan-pelan. Maka ada sholat tarawih, rileks, santai supaya kita membangun la'allakum. Memohon kebersamaan Allah, ya Allah. Kita nikmati. Nah, menikmati ibadah harus dengan tumak nih nah pelan-pelan. Rileks, santai. Sehingga kita merasa, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berpanjang lebar karena ini cuma kultum. Kuliahnya kepanjangan tadi ya. Mohon maaf yang sebesar sebetulnya banyak yang saya mau lontarkan untuk mengukur ketakwaan ini baru satu barometer, barometer. Kita harus bisa mengukur apakah saya sudah bertakwa atau belum satu barometer. Nanti ini di depan kita ada yang dahsyat namanya Lailatul. Setelah itu benar selesai ada namanya 6 Syawal. Nih lihat nih, siapa yang ngejar, siapa yang enggak ngejar. Ini penting sekali. Jadi mohon maaf Bapak-bapak Ibu, jauh sejauh-jauh nanti subuh ada salat subuh yang jemaah dan tidak jemaah, jemaah. Qobliyah dan tidak qobliyah dilihat nih. Maka itu harapan saya Bapak-bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri hayat ini dengan ajal, kita harus masuk level orang yang dicintai Allah. Caranya, kita harus mencintai Allah. Konkretnya, kejarlah ibadah sunnah. Oke, itu saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.